الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إحسان إلى يوم القيامة. كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Halu Al-Fadhi A'lami Sunnah Al-Mansyurah di bagian Muqaddimah Fi Tauhid Wal Ibadah karya Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Terakhir kita bahas tentang masalah dalil al-a'rab, dalil yang digunakan oleh ahli kalam untuk menetapkan adanya sang pencipta, yang fase-fasenya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah adalah fase yang pertama adalah al-istilal bi isbatil a'rab, menetapkan adanya a'rab. Setelah itu yang kedua menetapkan bahasanya a'rab itu baru. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang mustahil ada jauhar, ada materi tanpa ada a'rad. Kemudian yang keempat adalah kemustahilan hawadis la awwala laha, adanya hal-hal yang baru yang tidak ada awalnya, artinya terus menerus di masa silam. Yang dari situ maka berarti alam ini baru, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim. Dari situ maka dianggap bahwasanya ini adalah dalil yang paling ampuh untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekodiman sang pencipta. Kemudian yang ketiga, pengetahuan hal yang dan objek itu membutuhkan adanya pelaku, ini adalah pengetahuan yang bersifat aksiomatis. Bahasanya muhdas, bahasanya makhluk, itu membutuhkan adanya sang pencipta. Dan pasangan dari satu subjek itu perlu, itu satu hal yang sudah aksiomatis. Karena karakter dari al-hudud itu mengharuskan taqtadi al-iftikar, mengharuskan kebutuhan kepada adanya pelaku. Yang pelaku tersebut bukanlah makhluk. Wala yahtaju ila al-fitra, maka tidak perlu didalili apa dalilnya kalau ini begini, apa dalilnya kalau makhluk itu perlu adanya sang pencipta. Ini tidak perlu didalili karena pengetahuannya adalah pengetahuan yang bersifat aksiomatis. Mereka dalili dengan takhsisul bi anna takhsisul hudus, ketika al-hudus satu kejadian baru itu khusus pada waktu tertentu, duna waktin, bukan di waktu yang lainnya, maka labuda min mukhassis, maka tidak boleh tidak berarti harus ada yang mengkhususkan. Maka dalil bahwasanya muhdas itu membutuhkan muhdis, makhluk itu membutuhkan yang dicipta, itu membutuhkan adanya sang pencipta, itu kata ahlul kalam dalilnya adalah dalil takhsis, yaitu takhsis al-hudus, bahasanya makhluk A itu tercipta di waktu tertentu, tidak tercipta di waktu sebelumnya, dan tidak tercipta di waktu setelahnya, ini menunjukkan adanya mukhassis, adanya pihak yang mengatur-atur. Adanya pihak yang mengatur-ngatur, ini kejadiannya di waktu A, bukan di waktu sebelumnya, bukan pula di waktu setelahnya. Fa'inau, maka dalil taksis ini yang dijadikan sebagai dalil untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu didalili. Karena itu adalah satu hal yang sudah diketahui secara aksiomatis. Fa'inau, maka dalil taksis itu meskipun benar, itu secara nyatanya itu tidak salah, betul. Ketika sesuatu itu terjadi di waktu tertentu, tidak sebelumnya, tidak setelahnya, ini berarti ada yang mengatur. Ini ada mukhassis, adanya sang pengatur. Illa, akan tetapi dalil taksis ini itu muskil, itu dalil yang kemudian mengrecoki usul kaidah para nufatu ta'lil. Orang yang mengingkari adanya illah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mereka ini adalah minal mutakallimin ahlil kalam. Jadi maka Ibnu Taimiyah atau di sini disampaikan ini kasihan sama ahlul kalam. Ahlul kalam, ini bentuk kasihan sama ahlul kalam. Mereka punya kaidah yang punya kemudian asumsi yang disebut dengan meniadakan dalil, meniadakan ilah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah itu berbuat suka-suka. Ini Allah itu berbuat suka-suka semaunya. Nah, dalil taksis itu disampaikan di sini, ini akan mengrecoki asumsi atau kemudian kaidah dasar mereka tentang tidak adanya ilah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau diterima dalil taksis, ada pertanyaan. Dalil ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakannya, membuat baru itu, menciptakannya di waktu itu, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Namun kenapa waktu itu yang dipilih? Kenapa waktu itu yang dipilih? Nah, ini nanti akan menyusahkan mereka sendiri. Karena pengingkaran mereka terhadap ilah pada perbuatan Allah, adanya sebab, adanya hikmah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan mereka harus menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, wa fi tasawwurihi, memiliki gambaran tentang dalil taksis itu satu hal yang sulit pada banyak orang. Ya, daripada dalil taksis, alasan yang ketiga, ilmu yang sudah pengetahuan yang bersifat fitrah, bahwasannya objek itu memerlukan pelaku, itu azhar, itu lebih jelas, wa abyan, dan yang lebih itu lebih jelas minhu dibandingkan dalil taksis. Daripada capek-capek pakai dalil taksis, sudahlah, diserahkan itu kepada fitrah manusia. Kalau manusia itu mengaku ini makhluk, maka secara otomatis maka manusia akan menyadari ini membutuhkan adanya sang pencipta. Kemudian yang keempat, ini sanggahan untuk dalil al-a'rad, bahwasannya membutuhkan sang pencipta itu alasannya bukanlah alasan, dan sebabnya bukanlah al-hudus, kebaruan makhluk, sebagaimana perkataan ahlil kalam. Bukan pula sebabnya adalah karena status makhluk itu imkanul wujud. wujudnya adalah wujud yang mungkin. Sebagaimana perkataan falasifah. Meskipun masing-masing dari dua hal ini, hudus, demikian juga imkan, itu memang adalah dalil alal iftiqah. Dalil bahasanya makhluk membutuhkan sang pencipta. Namun bukan sebabnya. Maka apa bukti, apa dalil bahasanya makhluk membutuhkan khaliq? Nah, dua dalil ini bisa dibawakan. Karena makhluk itu baru. Maka dia membutuhkan sang pencipta. Karena makhluk itu mungkinul wujud. Wujudnya wujud yang mungkin. Setelah mungkin ada, kemudian mungkin tidak ada. Akhirnya realitanya ada. Maka ini membutuhkan adanya zat yang wajibul wujud. Yang wujudnya itu wajib. Maka ini dalil. Iftikar. Namun bukan illah. Bukan menjadi alasan, dia menjadi sebab kenapa makhluk membutuhkan khaliq. Kalau alasannya apa? Karena iftikar al-makhlukat, kebutuhan makhluk terhadap adanya sang pencipta itu adalah amrun dhatiyun. Satu perkara yang bersifat dhati. Ini. Satu hal yang bersifat internal yang ada pada karena makhluk itu sendiri. Lali illatin, bukan karena satu ilah yang mengharuskan adanya kebutuhan ini. Oleh karena itu, label dan status membutuhkan sang pencipta itu melekat pada semua makhluk, tidak lepas darinya. La hala hudusihi, baik pada saat terciptanya makhluk ataupun setelah terciptanya makhluk. Wala hala baqaihi. Maka makhluk itu membutuhkan khaliq sang pencipta saat proses penciptaan, halal hudus. Dan setelah proses penciptaan terjadi, untuk tetap ibqa, tetap eksis, ada, makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini, bahasanya hal ini, poin yang pertama adalah makhluk itu membutuhkan khaliq saat hudus, saat penciptaan. Wahada, demikian juga Allah telah mengingatkan bahwasanya makhluk membutuhkan sang pencipta untuk tetap eksis, ada. Dalil bahasanya Allah telah sampaikan makhluk itu membutuhkan sang pencipta untuk adanya, itu di surat Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta tanpa ada sebab, tanpa ada min ghairi syai'in? Apakah kemudian mereka itu tercipta tanpa sesuatu? Apakah mereka itu yang menciptakan dirinya sendiri? Jawabannya dua-duanya tidak. Ya, namun mereka membutuhkan sang pencipta untuk terciptanya. Nah ini Allah menyampaikan bahasanya makhluk itu membutuhkan khaliq halal hudus untuk terciptanya. Kemudian untuk eksisnya makhluk itu membutuhkan khaliq. Allah sampaikan di surat Fatir. Ayat yang ke-41, Inna Allah yumsiku samawati wal ard antazula. Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya tidak hancur. Ya, maka supaya tetap eksis, langit dan bumi itu tetap eksis, tidak hancur, maka langit dan bumi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap awetnya, untuk tetap adanya, untuk tetap eksisnya. Maka langit dan bumi yaitu makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semisal langit dan bumi, makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kelima di antara ini adalah dampak buruk dari dalil hudus atau dalil a'rad. Dalil a'rad itu memaksa mereka ahlul kalam untuk berpendapat bihudusi kulli mausufin. Bahasanya semua yang memiliki sifat itu baru. Semua yang punya sifat itu baru. Ini. Karena jika dia punya sifat berarti dia punya a'rad. Ini. Dan semua yang ada padanya a'rad maka dia tidak qadim. Ini. Dalam keyakinan mereka. Maka karena dalil a'rad kemudian punya pendapat semua yang punya sifat itu hadis. Semua yang punya sifat itu baru. Akhirnya mereka mengingkari berbagai macam sifat sempurna yang ada pada Allah dengan dalil Alkitab wa sahihi sunnah dan hadis yang sahih. Kenapa bisa demikian? Kenapa mereka harus akhirnya mengingkari semua? Kalau konsisten harus mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dzalika dan penjelasannya. Bahasanya mereka membangun pengetahuan mereka tentang penetapan adanya Sang Pencipta. Bahasanya Sang Pencipta itu ada. Itu dasarnya adalah berdalil dengan hudusil a'rad. Bahasanya semua a'rad itu baru. Dan hudusil a'rad itu dasarnya adalah hudusil ajzam. Semua jisim itu baru. Liyasilu min dalika. Ini semua adalah premi-premi. Untuk premis-premis supaya mereka bisa sampai pada batu loncatan annalaha muhdis. Bahasanya jisim, bahasanya yang jisim itu kemudian mengandung a'rad, itu semua memerlukan muhdis sang pencipta. Dan sang pencipta itu adalah sang pencipta yang laisa bijisim. Falau qomat bihi, maka seandainya ada pada sang pencipta as-sifat, berbagai macam sifat, wal-af'al, berbagai macam perbuatan, berada di atas ars, turun ke langit dunia, datang saat di padang mahsyar, dan yang lainnya. Seandainya sang pencipta itu memiliki sifat, terutama sifat yang menunjukkan pergerakan, sifat perbuatan, lakana jisman. Maka dalam anggapan mereka, berarti sang pencipta tadi jism. Berarti sang pencipta tadi itu jism. Dan jism itu hadis. Jism itu kalau dia jism, kalau dia raga, karena yang melakukan yang punya perbuatan itu hanya yang punya raga, demikian kaidahnya. Hanya jisim yang punya raga saja yang melakukan perbuatan datang, turun, dan yang lainnya. Maka berarti tadi sang penciptanya berarti itu jisim yang baru dan bukan muhdis qodiman. Bukan sang pencipta yang harus qodim. Oleh karena itu, maka nafsul jismiyah, meniadakan kejisiman Allah, itu adalah manat, itu adalah illah untuk tanzih. Siapa yang tidak menegaskan, meniadakan kejisiman bagi Allah, maka berarti dia tidak tanzih, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluk. Dan kata-kata jism itu sendiri adalah satu kata yang tidak ada nafyunya dan isbatnya, tidak ada peniadaannya dan penetapannya dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya mereka mengingkari semua sifat jika konsisten. Jika konsisten maka mereka akan mengingkari semua sifat. Inilah ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah. Atau mayoritas sifat. Atau minimal sebagian sifat. Dan ketika yang diingkari itu hanya sebagian sifat. Maka nanti ujungnya adalah inkonsisten dengan kaidah mereka sendiri. Kemudian sanggahan yang keenam. Ini perkataan ahlul kalam bahasanya Ibrahim itu berdalil adanya sang pencipta. Dengan adanya a'rad pada benda-benda langit. A'radnya berupa al-uful, tenggelam. Maka ini satu hal yang tidak benar. Dari beberapa sisi, disebutkan tiga sisi. Yang pertama, kaum Nabi Ibrahim itu sebagaimana orang musyrik yang lainnya, mereka mengakui adanya sang pencipta. Dan mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Maka Nabi Ibrahim mendalili tidak benarnya ibadah mereka kepada benda-benda langit dengan kepergian benda-benda langit tersebut, dengan tenggelamnya benda-benda langit tersebut. Ya, dia tenggelam dan pergi meninggalkan para penyembahnya. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berdalil ibadah kepada benda-benda langit, matahari, rembulan, dan bintang-bintang itu batil. Dikarenakan benda-benda langit ini tenggelam meninggalkan para penyembahannya. Dan Nabi Ibrahim tidak berdalil. Karena hudus harokat, karena adanya gerakan yang baru, tenggelam itu gerakan yang baru. Semula tidak ada tenggelam, kemudian ada tenggelam, kan baru. Matahari itu, tenggelamnya matahari itu hudus. Ada sebelumnya tidak ada. Tenggelamnya rembulan ketika datang pagi, itu hudus. Ada sebelumnya tidak ada. Tenggelamnya bintang-bintang setelah datangnya siang, itu hudus, itu baru setelah sebelumnya tidak ada. Nah, Nabi Ibrahim itu tidaklah berdalil dengan adanya gerak aktivitas benda-benda langit yang bersifat baru untuk menunjukkan adanya sang pencipta. Tidak. Oleh karena itu, Ibrahim mengatakan setelah benda langit tersebut tenggelam, Ibrahim mengatakan setelah Ibrahim melihat matahari itu muncul dengan terang, Ibrahim mengatakan dalam rangka untuk mendebat kaumnya, hadza rabbi hadza akbar, ini Rabbku, ini yang lebih besar. Falamma afalat, tatkala matahari tersebut tenggelam, qal Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Aku hadapkan wajahku dan hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, condong pada tauhid, dan aku bukalah bagian dari orang-orang musyrik. Maka beliau mengatakan, wa ma'ana minal musyrikin. Beliau tidak mengatakan, wa ma'ana minal mu'attilin al-mungkirin lil khaliq. Aku bukalah orang yang menihilkan dan mengingkari adanya sang pencipta. Kemudian pendapat yang mengatakan bahasanya Al-Khalil yaitu Ibrahim alaihi salam berdalil dengan adanya gerak yang bersifat baru untuk menunjukkan adanya sang pencipta. Maka pendalilan ini tegak di atas pondasi menafsirkan uful falamma afalat gitu. Ya, menafsirkan uful atau tenggelam ditafsirkan dengan pengertian gerak dan berpindah. Dan ini adalah kebohongan atas nama bahasa Al-Quran. Karena al-uful itu maknanya al-maghrib wal-ihtijab. Ini, ya, pergi dan tertutup. tidak bermakna gerak dan berpindah. Kemudian yang bantahan yang ketiga, laukana maksudul khalil, seandainya maksud dari Ibrahim alaihissalam adalah berdalil dengan gerak benda langit untuk menunjukkan adanya yang gerak itu baru, untuk menunjukkan adanya sang pencipta, maka Ibrahim tidak perlu menunggu tenggelam. Tidak perlu menunggu tenggelamnya matahari. Tidak perlu menunggu tenggelamnya rembulan. Lama kana hunaka mujibun. Tidak ada faktor yang mengharuskan Ibrahim untuk menunggu tenggelam. Karena gerak matahari itu sudah terlihat. Jelas sejak dia terbit. Dari terbit di timur, kemudian gerak-gerak terus sampai ada di tengah-tengah langit, kemudian gerak terus. Berarti ada harokah. Ada harokah berarti ada hudus dalam bahasa mereka. Ini berarti ada kebaruan gerak. Karena dia hudus, maka dia bukan sang pencipta. Nah harusnya, kalau Ibrahim itu logikanya sebagaimana logika ahlul kalam, itu tidak harus nunggu tenggelam. Kan kaedahnya gerak hudusul harokat itu menunjukkan kalau dia makhluk. Dan dia bukan sang pencipta. Dia bukan sang pencipta. Ya sudah. Matahari itu gerak dari timur menuju ke tengah. Ya sudah. Sudah langsung bisa diputus. Ini bukan sang pencipta. Karena sang pencipta harus tidak memiliki sesuatu yang hudus pada dirinya. Harus tidak ada pada dirinya sesuatu yang hudus. Sudah selesai. Namun Nabi Ibrahim ternyata menunggu tenggelam. Sehingga ini menunjukkan bahasanya. Nalar Ibrahim bukan nalarnya ahlul kalam. Ya, kemudian dengan ini terka telah selesai membahas tentang dalilul a'rad. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah tentang pengingkaran adanya sang pencipta. Mengingkari wujud sang pencipta itu bukanlah satu hal yang jadi fenomena di umat-umat terdahulu sampai-sampai Sahrustani dan yang lainnya menyebutkan bahasanya beliau belum mengetahui adanya satu bangsa yang dikenal. Ada satu umat tertentu tajma'uha maqalatu ta'til khaliq yang ada padanya, yang mereka ini bersepakat, ada satu komunitas tertentu yang tajma'uha mereka bersepakat untuk punya pemahaman ta'til khaliq, meniadakan sang pencipta. Demikian juga disebutkan oleh al-mu'alimi bahasa berbagai macam bangsa yang kita pernah dengar keberadaan mereka. Yang dahulu dan yang belakangan seluruhnya mengakui wujud sang pencipta. Wa amma masya'a, adapun pemahaman yang tersebar yang menisbatkan at-ta'til al-akbar. Ta'til al-akbar artinya peniadaan sang pencipta. Bukannya ta'tilu sifat, pengingkaran terhadap sifat. Nah ini pengingkaran terhadap zat. Yang menisbatkan bahwasannya ateis atau ingkar Tuhan itu dipandang sebagai akidah satu sekte yang disebut dengan duriyah. Fawa in bada maka jika bahwa maka pandangan ini inbada nampaknya diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Jathiyah. Wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulhikuna ila dahr. Dan mereka mengatakan tidaklah hidup ini kecuali kehidupan di dunia ini. Kita mati dan kita hidup di dunia ini dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali waktu. Maka sebagian ulama menyampaikan dari ayat ini bahasanya di masa silam, di masa jahiliyah ada satu sekte namanya Duriyah. Diberi nama Duriyah. Yang sekte Duriyah ini ateis, ingkar Tuhan. Maka di sini disampaikan, akan tetapi ayat ini ala tahqiq. Setelah didalami, tidaklah menunjukkan adanya sekte yang mengingkari adanya sang pencipta. Atau mengingkari pengaturan sang pencipta secara mutlak. Karena orang Arab yang ayat ini turun tentang mereka, mereka mengakui adanya sang pencipta dan keesaan sang pencipta dalam rububiyah. Wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini mungkin kita katakan bahasanya mengingkari wujud sang pencipta, kana fi man madha, di masa silam di dunia manusia itu memiliki dua bentuk pokok. Yang pertama, pengingkaran blak-blakan. Ini diketahui pengingkaran terhadap adanya sang pencipta secara tegas, secara lugas, hanya diketahui pada person tertentu dari orang-orang terdahulu. Dan itu inadan mereka lakukan karena keras kepala dan kesombongan, dan bukan karena yakin dengan akidah at-ta'til al-akbar, akidah ateis, ingkar Tuhan, bukan. Ya, contohnya pengingkaran person tertentu, contohnya Namrud yang Allah ceritakan, dialog Namrud dengan Ibrahim, tidakkah engkau melihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabb-nya, karena Allah memberikan padanya kerajaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Rabbkulah yang menciptakan dan yang menghidupkan, maka Namrud mengatakan, aku menciptakan dan aku menghidupkan dan mematikan. Ibrahim mengatakan, sunya Allah mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah matahari dari arah barat, maka terbungkamlah orang kafir, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Contoh person yang lainnya, yang kedua adalah Fir'aun. Allah berfirman, maka Fir'aun mengumpulkan rakyatnya dan menyeru, faqal, lantas Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Demikian juga di surat Al-Qasas, Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai kumpulan orang-orang, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidaklah mengetahui kalian memiliki sesembahan selain diriku. Tentang Fir'aun ini Allah katakan, wajahadu biha, Fir'aun itu mengingkari dengan keras kepala terhadap bukti-bukti yang dibawakan oleh Musa, wastaikonata angfusuhum, padahal sebenarnya jiwanya, hatinya mengaku meyakininya. Namun kenapa terjadi juhud? Juhud itu pengingkaran lahiriah dengan lisan dan dengan perbuatan, padahal hati menerimanya. Zulman wa uluwa, ini terjadi karena kezaliman dan kesombongan. Maka diketahuilah berdasarkan An-Naml ayat 14, bahasanya perkataan mereka yang mengingkari adanya sang pencipta itu adalah bentuk mu'anadah, bentuk keras kepala. Karena sebenarnya mereka punya fitrah mengakui adanya sang pencipta. Dan ini adalah mukabarah, bentuk kesombongan terhadap apa yang mereka lihat berupa dalil-dalil adanya Rabb semesta alam yang ada pada dirinya dan alam semesta. Wa hadza sya'nun, dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengingkaran secara tidak langsung. Itulah pengingkaran yang tersimpan al-kamin, yang tersimpan dalam perkataan dan akidah filsafat. Fi maqalatin falsafiyatin wa bid'ayatin, perkataan yang yaitu akidah yang bid'ah dan dari perkataan para ahli filsafat, yang para pemilik pendapat ini yatahasya, tidak berani at-tasyrih, menegaskan mengingkari sang pencipta dengan terang-terangan. Akan tapi perkataan atau akidah mereka dalam telaah para ulama berkonsekuensi mengingkari sang pencipta dan membawa ta'ulu bi ahliha, membawa orang yang punya keyakinan tersebut kepada at-ta'til al-akbar, ta'til yang paling besar yaitu ta'tilu zat, pengingkaran terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil maqala, dan di antara perkataan-perkataan ahli filsafat yang berkonsekuensi secara tidak langsung mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pendapat ahli filsafat tentang tawalud atau qidamul alam. Bahasanya alam itu qadim. Maka para ahli filsafat mengatakan bahasanya alam itu mutawalladun. Itu terlahirkan atau muncul dari wajibul wujud. Wajibul wujud sama dengan Allah. Lazimun lahu, dan itu satu hal yang melekat padanya. Alam itu qadim, dengan qadimnya wajibul wujud, yaitu Tuhan. Maka perkataan yang mungkar ini yang mengatakan alam semesta itu qadim, itu berkonsekuensi pengingkaran terhadap adanya sang pencipta. Karena mereka, yaitu falasifah, mereka tidak menetapkan wajibul wujud Tuhan yang memiliki wujud berbeda dengan alam semesta. Dan mereka berpandangan bahasanya annal wujud al wajib, bahasanya wujud yang wajib adanya. La yakunu, dia tidaklah menjadi wajibul wujud, satu eksistensi yang wajib, kecuali bisal bil sifat. Kecuali dengan tidak memiliki sifat. Kata mereka Tuhan itu harus wujudun mutlak bisyartil itlak. Satu wujud mutlak bisyartil itlak. Yang tidak ada apa-apanya. Harus bersih dari dari berbagai macam sifat. Nah itu baru itulah wujud Tuhan. Mereka katakan hakikat Tuhan itu adalah al-wujud al-mutlak bisyartil itlak. Wujud yang mutlak. Mutlak di sini artinya bersih dari berbagai macam sifat. Tidak punya sifat sama sekali. Kenapa? Li'anna isbataha, karena menetapkan adanya sifat pada wujud Tuhan, itu yaqtadi tarkib. Itu berarti Tuhan itu tersusun. Tersusun antara zat dan sifatnya zat. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lewat. Yang disebut dengan dalil tarkib. Dan di antara bantahannya adalah seperti ini bukanlah tarkib dalam bahasa Arab. Ini bukan tarkib, bukan susunan dalam bahasa Arab. Kalau sesuatu punya sifat itu bukan tarkib dalam la lughatan wala adatan, bukan secara bahasa, secara ini bukan tarkib. Kemudian padahal kaidah mereka al-wajibu la yakunu muwakkaban. Wajibul wujud yaitu zat Tuhan itu tidak boleh muwakkab. Sehingga jadilah Tuhan itu dalam pandangan falasifah harus al-wahid al-mujarrad. Satu zat yang tunggal al-mujarrad, namun bersih dari sifat. Yang mereka beranggapan bahasanya alam jagat raya itu muncul darinya. Innama huwa wujudun mutlaqun, maka Tuhan itu hanya wujud mutlak. Wujud mutlak karena tidak punya sifat. La yujadu illa fil adhan. Nah, kalau itu wujud mutlak yang tidak punya sifat, maka itu tidaklah dijumpai kecuali di benak dan di pikiran, di imajinasi orang. La fil a'yan, tidak ada di alam nyata. Tidak ada di alam nyata. Maka nanti kemudian muncul pandangan filsafat yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ciptaan manusia. Nanti kemudian turunannya Tuhan itu ciptaan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Karena Tuhan itu cuma wujud mutlak yang ada dalam benak orang. Kalau orang itu tidak ada dalam benaknya wujud ini, ya sudah tidak ada Tuhan. Karena orang itu punya dalam benaknya ada hal ini, maka adalah Tuhan. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala syariha hafizahallahu ta'ala. Tsaniyan al-qaulu bi wahdatil wujud. Di antara akidah falasifah yang itu berkonsekuensi secara tidak langsung berkonsekuensi mengingkari adanya Tuhan adalah akidah wahdatul wujud. Yang akidah wahdatul wujud ini dianut oleh falasifah atau sebagian falasifah semacam Ibnu Arabi dan yang lainnya. Maka pendapat ini yakni bermakna mengingkari wujud sang pencipta secara lugas. Atau berkonsekuensi luzuman, berkonsekuensi mengingkari sang pencipta. Luzuman itu kadang artinya berkonsekuensi, terkadang artinya sesuatu yang melekat, terkadang artinya wajib atau harus, itu... Maka muter di beberapa arti. Karena mereka menjadikan Tuhan itu wujud mutlak bisyartil itlak. Ini yang tadi saya sampaikan. Al-wujud al-mutlak bisyartil itlak. Wujud yang mutlak yang ya hanya sekedar wujud saja. Tidak ada yang lainnya, sisi yang lainnya. Dan ini yakni bermakna bahasanya wujud sang pencipta itu tidak ada di luar benak dan pikiran. Dan jika mereka menjadikan Tuhan itu sama dengan wujud makhluk, maka ini bermakna kekodiman alam. Yang ini juga berarti mengingkari wujud Tuhan. Karena tidaklah mungkin kita, tidak mungkin ada penetapan adanya sang pencipta yang itu betul-betul menetapkan, kecuali dengan menetapkan bahwasanya Tuhan itu terpisah dengan alam. Kalau Tuhan itu tidak terpisah dengan alam, bahkan wujud Tuhan itu sama dengan wujud alam itu sama dengan wujud Tuhan, maka pada hakikatnya tidak ada Tuhan yang betul-betul Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah mengingkari semua sifat sempurna. Maka pengingkaran terhadap semua sifat sempurna berkonsekuensi peniadaan terhadap zat Allah. Karena mereka falasifah mensifati wajib al-wujud, mensifati Tuhan yang statusnya adalah wajib wujud, bima dengan sifat-sifat yang mengharuskan kalau Tuhan itu mumtani al-wujud, mustahil adanya. Ibnu Qayyim mengatakan, al-mu'attil orang yang mengingkari sifat, itu pada hakikatnya mengingkari zat. Atau mengingkari kesempurnaan yang ada pada zat. Dan ini adalah pengingkaran kepada hakikat ketuhanan. Pengingkaran terhadap adanya Tuhan yang betul-betul Tuhan. Karena satu zat yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak punya sifat ridha, marah, dan tidak melakukan apa-apa. Dan tidak punya perbuatan apapun. Dan ini berarti semacam akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Atau sebagaimana akidah Asy'ariyah tentang Tuhan. Ya, mereka katakan bahasanya Tuhan itu tidak di dalam alam semesta. Tidak pula juga di luar alam semesta. Tidak bersambung dengan alam semesta. Tidak pula terpisah dari alam semesta. Tidak pula tidak menjauhi alam semesta. Tidak pula terpisah dari alam semesta. Tidak pula bertetangga dengan alam semesta. Tidak pula melampaui alam semesta. Ya, tidak ada di atasnya ars, di bawahnya ars, di belakangnya ars, di depannya ars, di sebelah kanannya ars, atau sebelah kirinya ars. Semuanya sama, tidak ada. Maka Tuhan yang semacam ini, tepatnya adalah Al-Adam. Itu tidak ada. Ya, dan ini kalimat-kalimat tadi ini adalah akidah Asy'ariyah tentang keberadaan Tuhan. Ya, mereka tidak berkeyakinan Tuhan ada di mana-mana. Ya. Ini tidak, namun keyakinan mereka adalah ya, Tuhan itu seperti itu. Tidak di dalam semesta, di luar semesta juga tidak ada. Ini bersambung dengan alam tidak, terpisah dengan alam juga tidak. Dan seterusnya. Ini tiga keyakinan yang ada pada falasifah yang berstatus ingkar dimni, secara tidak langsung mengingkari eksistensi dan keberadaan Tuhan. Jadi kesimpulannya yang kita baca dari uraian yang disampaikan oleh Syekh Oh Kamilah, beliau tidak setuju anggapan, tidak sepakat dengan anggapan adanya firqah Duriyah. Intinya tidak ada satu sekte ateis di masa jahiliyah, itu tidak ada. Di masa silam, ya, ateis atau ingkar Tuhan itu hanya kasus personal. Ini tidak sampai menjadi satu sekte yang eksis. Dia tidak sepakat kalau Al-Jathiyah ayat 24 itu jadi dalil adanya firqah Duhriyah. Ya, tadi beliau katakan bahasanya ala tahqiq, jika ditelaah secara mendalam, ayat ini tidaklah sama sekali menunjukkan adanya firqah Duhriyah. Kemudian poin yang terakhir di pembahasan pertama kita adalah ilhad. Ilhad di sini artinya ateis di masa modern. Maka ilhad atau ateis ingkar Tuhan tidaklah terhitung di masa ini sebagaimana di masa-masa sebelumnya. Di masa sebelumnya terbatas pada person tertentu yang bisa dihitung. Di tengah-tengah berlipat gandanya banyak umat. Sedangkan ateis di zaman ini, ruang lingkupnya melebar sampai hatta asbah haqqan masyru'an. Sampai jadilah ingkar Tuhan itu menjadi satu proyek yang diharuskan oleh demokrasi. Dan demokrasi meletakkan bahasanya orang-orang yang ateis itu punya kedudukan yang setara dengan orang-orang yang beragama. Ala qadami al-musawah, di atas telapak kaki kesetaraan. Egaliter. Dengan orang-orang yang beriman. Sama dalam hak dan dalam penjaminan dan perlindungan. Bahkan di sebagian sistem negeri tertentu, di sebagian negara, ya, sebagian sistem maksudnya sebagian negara yang mengimani ateis. Agama resmi negara, keyakinan resmi agama adalah ateis. Maka negara tersebut berupaya untuk mewajibkan faham ateis secara paksa atau irob dengan iming-iming kepada rakyatnya. Dan dengan semua jalan yang memungkinkan supaya ilhad atau ateis itu tersebar fil alam, di dunia. Dengan bentuk penyebaran yang tidak pernah didahului, yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Nah, fenomena yang berbahaya ini memiliki sebab yang populer di antaranya. Dan di antara yang menggejala cukup kuat itu di penyebaran ateis itu di Arab Saudi. Terutama di anak-anak mudanya. Anak-anak muda yang orang awam, yang bukan orang masjid, bukan thullabul ilm, karena pengaruh internet. Karena pengaruh internet. Itu banyak pemuda Saudi yang fahamnya ateis, ingkar Tuhan. Ini karena dampak buruk internet. Sehingga dan itu sudah bukan hanya kasuistik, namun banyak. Bukan hanya 1-2, namun sudah oknum, namun banyak sekali. Sehingga sebagian da'i di Saudi sudah ada yang kemudian punya lembaga-lembaga khusus yang intens menanggulangi hal ini. Yang berupaya untuk membendung arus ini. Nah, di antara sebab tersebarnya faham ateis ingkar Tuhan adalah syuyu'iyah komunis. Maka syuyu'iyah atau komunis sebagaimana telah dikenal menganggap ateis sebagai somim. Somim itu inti materi perdebatan. Oleh karena itu mereka mengharuskan ateis ini fardhon, mereka haruskan di manhaj ta'lim, di kurikulum negara-negara komunis. Demikian juga di berbagai macam wasail al-i'lam, media massa. Waqad ada dzalika, dan hal tersebut telah menyebabkan ala mada sejauh ila intisyari ilhad, sejauh mungkin untuk tersebarnya ateis di bagian yang demikian luas dari dunia ini. Inilah yang disebut dengan negara-negara, tapi ini sudah kemudian tertinggal ini ya, Mu'askar Syarqi, blok timur, lawan dari blok barat, blok ateis, blok komunis. Kemudian aqlaniyah, maka rasionalisme. Maka rasionalisme itu membesar-besarkan daur al-aqli, peran akal. Daur itu peran. Kemudian ahmalat menihilkan sumber pengetahuan yang lainnya selain akal. Diawali dari membesar-besarkan peran akal, thumma tahawalat, kemudian berubah, membesar-besarkan ilmu empiris. Kemudian menganggap ilmu empiris itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa sampai kepada yakin. Wafi tayraini kilaihima, dan di dua tahapan ini, itu tadi membesarkan peran akal, kemudian membesar-besarkan pengetahuan yang bersifat empiris, maka akalaniyah atau rasionalisme itu merontokkan permasalahan iman secara total. Dan mereka menganggap hal-hal iman itu satu hal yang di luar lingkaran pengetahuan yang bersifat yakin. Dengan alasan bahwasannya keimanan itu satu hal yang tidak logis dan sesuatu yang tidak indrawi. Maka sedangkan Islam menilai bahwasannya masadir ma'rifat, sumber pengetahuan itu tidak hanya terbatas akal. Ada akal, ada indrawi, ada kemudian fitrah. Di samping juga ada khobar musoddak. Informasi yang akurat dan terpercaya. Dan realitanya sebenarnya tidak ada orang yang betul-betul aqlani, yang betul-betul konsisten dengan konsepnya bahwasanya sumber ma'rifat atau sumber pengetahuan itu hanya akal atau harus yang bersifat empiris. Mereka dalam prakteknya juga, dan ini menunjukkan kontradiktif, mereka juga mengimani atau mempercayai dan menerima sumber yang berdasarkan semata-mata khobar, semata-mata informasi yang dinilai akurat. Tapi kalau bicara masalah agama, mereka mengatakan kayak-kayaknya anti dengan tidak mau menjadikan info itu sebagai sumber pengetahuan. Tapi di dunia keseharian, mereka pun percaya apa yang dikatakan oleh dokter semata-mata informasi. Tidak tahu sendiri. Apa yang kemudian dikatakan oleh kemudian pihak penerbangan, apa yang dikatakan, mereka terima mentah-mentah. Padahal katanya konsepnya satu-satunya masdar ma'rifat, sumber pengetahuan hanya al-ilmu al-tajribi, hal-hal yang bersifat empiris. Kalau itu tidak empiris, maka itu bukan sumber pengetahuan dan sumber kebenaran. Maka orang yang punya perkataan ini di dalam kesehariannya tidak konsisten. Bahkan banyak dari mereka menganggap pemikiran keagamaan itu bertolak belakang dengan akal dan bertabrakan dengan pengetahuan. Hatta sehingga kanat adalah ad-da'wa ila tafkir al-hur, kebebasan berpikir, seruan, ajaan untuk kebebasan berpikir seringkali bermakna al-ilhad. Ini ingkar Tuhan. Kemudian yang ketiga, demokrasi. Karena di antara prinsip demokrasi yang paling menonjol adalah prinsip huriyah, kebebasan. Yang ini seringkali dimaknai dengan liberalisme. Dan di antara ruang kemerdekaan yang diberikan oleh demokrasi, bahkan dijamin oleh demokrasi, adalah kebebasan beragama. Maka setiap individu punya hak penuh untuk beragama atau menyimpang dari agama atau tidak punya agama alias ilhad. Maka melalui hadzal mabda, maka melalui prinsip-prinsip ini, maka tersimpanlah atau para penyeru ateis, penyeru faham ateis, mereka bersembunyi di balik prinsip ini untuk menyebarkan pemahamannya kepada banyak masyarakat barat. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Yang diberi judul tujuan penciptaan makhluk. Pertanyaan yang kedua di A'lam Sunnah Al-Mansurah adalah, ma huwa dzalikal amru? Perkara apakah yang walladzi khalaqallahu ta'ala al-khalqa jami'aha li'ajlihi? Perkara apakah yang Allah menciptakan seluruh makhluknya karenanya? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya, yaitu di antara jenis langit dan jenis bumi. Dan ma bainahuma ini mencakup semua ma baina tabaqat, apa yang terjadi di antara lapisan-lapisan bumi atau lapisan-lapisan langit. Tidaklah kami ciptakan laibin main-main ailahin lalai. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ila bil haq, kecuali dengan benar. Bil wajib al muqtadi lil khairat, dengan sebuah keharusan yang menuntut lil khairat kebaikan. Akan tapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Artinya mayoritas manusia dikeluarkan dari pengetahuan. Bahasanya penciptaan langit dan bumi adalah penciptaan yang dengan benar. Ma'annahu atau akhraja Allah keluarkan mayoritas manusia dari pengetahuan tentang penciptaan langit dan bumi dengan benar, padahal Allah tetapkan semuanya mengetahui bahasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan dalil wala in sa'altahum, jika kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah lah penciptanya. Dan Allah waqad bayyana Allahu, nah, dan Allah telah jelaskan apa itu bilhaq dalam ayat ini. Khalaqnahuma wa ma khalaqnahuma ila bilhaq. Apa itu al-haq di sini? Allah jelaskan hak di sini dalam banyak ayat. Bahasanya yang dimaksud dengan hak yang itu menjadi tujuan pencipta langit dan bumi adalah asyhadatani, dua kalimat syahadat. Waqala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma khalqan batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya dengan penciptaan yang sia-sia. Batilan ay abathan, main-main, laiban, main-main. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah sangkaan orang-orang kafir, yaitu penduduk Mekah. Mereka menyangka bahasanya keduanya langit dan di bumi tidaklah tercipta untuk satu tujuan tertentu. Dan mereka berkeyakinan tidak ada ba'as, bangkit dari kubur, tidak ada hisab. Maka perlu diketahui bahasanya akidah orang musyrik jahiliyah adalah mengingkari hari akhir. Ini adalah mayoritas mereka atau kesepakatan seluruh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haq. Dan Allah ciptakan langit dan bumi itu dengan hak, lima fihi min faidil khairat. Karena di dalamnya, dalam kebenaran itu terdapat curahan kebaikan. Dan karena supaya menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Dan supaya setiap jiwa akan diberi balasan dengan apa yang dia lakukan. Baik yang dilakukan adalah baik ataupun jelek. Wahum la yudlamu, dan mereka tidaklah dizalimi. Bentuk kezaliman Allah pada para hamba adalah dengan mengurangi pahala atau melipat gandakan siksaan yang itu tidak menjadi haknya, orang yang disiksa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Dan ayat ini, Az-Zariyat 56, adalah adalu ayatin, ayat yang paling menunjukkan tentang apa yang dimaksudkan, yaitu tentang tujuan penciptaan. Bahasanya Allah Ta'ala menciptakan, kalau ayat-ayat sebelumnya kan cuma mengatakan bilhaq, bilhaq, tanpa menegaskan apa itu al-haq. Tapi kalau di surat Az-Zariyat tegas bahwasannya itu adalah, yang jadi maksud adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk untuk ibadah kepadanya. Kata pensyarah, seandainya musannif itu mengedepankan ayat ini, menomorsatukan ayat Az-Zariyat 56, itu lebih baik. Itu lebih bagus dibandingkan membawakan surat Ad-Dukhan, malah yang nomor satu Ad-Dukhan, Sot, kemudian Jathiyah. Lebih bagus kalau menurut pensyarah, kalau Az-Zariyat 56. Sehingga kita sudah langsung mengetahui bahasanya yang dimaksud bilhaq di sejumlah ayat itu adalah hal ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat buduni di sini, lamnya lam ta'lil asyari. Lam ta'lil itu yang terjemahnya adalah untuk. Sehingga maknanya li ajli ayya' buduni, untuk dan supaya mereka menyembahku. Dan di situ bukanlah ta'lil qudari. Kalau ta'lil qudari berarti mau tidak mau pasti semua makhluk menyembah Allah. semua jin dan manusia menyembah Allah. Namun realitanya tidak. Ada manusia menyembah Allah dan ada yang tidak menyembah Allah, sehingga lam ta'lilnya ta'lil syar'i. Wa ila karena jika lam ta'lilnya ta'lil qadari, lalazima berkonsekuensi semua makhluk, semua jin dan manusia menyembah Allah. Sehingga lam di sini adalah fungsinya adalah menyingkap apa yang menjadi ilah. Namun ilahnya adalah ilah syar'i, bukan ilah qadari. Bahasanya Allah menciptakan makhluk baik jin dan manusia telah li'ajla ibadati, untuk ibadah, untuk supaya beribadah kepada Allah. Walhasil kesimpulannya dua pertanyaan di kitab A'lam Sunnah Mansyurah, pertanyaan pertama dan yang kedua ditambah dua jawabannya. Tata mana keduanya mengandung tauhid yang merupakan kewajiban pertama mukallaf. Dan tidak ada perkara yang lain yang melekat pada mukallaf menjadi kewajibannya sebelum tauhid. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Mu'ad ibn Jabal untuk mengkabarkan pada ahlul kitab tentang kewajiban salat dan yang lainnya ketika mereka belum tunduk dan menerima dua kalimat syahadat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ahlul kitab yaitu Nasrani adalah syahadat la ilaha illallah. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, barulah kabarkan kepada mereka tentang kewajiban sholat dan seterusnya. Artinya, yakni arti hadis ini, jika mereka tidak mentaatimu dan tidak menerimamu dalam masalah dua kalimat syahadat, jangan informasikan kepada mereka tentang sholat. Dan hadis ini dalil bahwasannya sholat itu letaknya adalah nomor dua setelah dua kalimat syahadat. Maka orang yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat tidaklah diseru untuk mengerjakan sholat al-batata sama sekali. Maka tauhid tidak akan terwujud kecuali memberikan persaksian tentang keesaan Allah. Allah adalah zat yang esa dan tunggal dalam zatnya, dalam sifatnya. Kemudian mengesakan Allah dalam qasdihi wa iradatihi, maksud dan niat hamba. Maksud dan niat hamba adalah hanya beribadah kepadanya, bukan yang lainnya dalam semua ibadah. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang makna ibadah. Maka tauhid dalam bahasa Arab artinya menjadikan sesuatu itu tunggal atau meyakini sesuatu itu tunggal. Dan tauhid adalah masdar yang menunjukkan atau kata dasarnya itu menunjukkan al-infirad, persendirian. Ra'aitu wahdahu itu artinya munfarid, dan aku melihat dia sendirian, tidak ada bersamanya sesuatu yang lain. Tawahada bi ra'yihi itu artinya tafarada bihi, maka dia adalah orang yang bersendirian dengan ide tersebut. Ja'u uhada uhada artinya furoda, datang sendiri-sendiri. Maka jika Allah disifati dengan wahid, dengan wahid karena makna, maka artinya dia adalah zat yang tunggal, tidak ada yang semisal dengannya dan tiada sekutu baginya. Kalimat wahadallaha wa ahadahu tauhidan artinya meyakini bahasanya Allah itu tunggal, fardan tunggal, tidak ada yang semisal dengannya dalam zatnya, tidak pula dalam sifatnya, tidak ada sekutu baginya dalam masalah mencipta, dalam masalah mengatur, tidak ada tandingan bagi Allah dalam uluhiyah dan dalam ibadah. Inilah makna global yang mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu ada dua macam. Punya dua bagian yang itu pokok. Yang pertama tauhidul mursil. Mengisahkan zat yang mengirim utusan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakni artinya mengisahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Kemudian yang kedua adalah tauhidul mursal, mengisahkan, menunggalkan utusan yang diutus, yaitu mengisahkan rasul dalam ketaatan dan dalam ittiba, mendahulukan perkataan Rasul daripada perkataan yang lainnya, yang ini dinamai oleh sebagian ulama dengan sebutan tauhidul mutaba'ah. Dan dua jenis tauhid ini adalah matmun, kandungan dua kalimat syahadat. Maka la ilaha illallah itu isinya tentang tauhidul mursil, mengesakan zat yang mengutus. Sedangkan syahadat Muhammadur Rasulullah itu tentang tauhidul mursal. Dan tentang dua jenis tauhid ini, semua manusia akan mendapatkan pertanyaan. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in, Abul Aliyah beliau katakan, kalimatan yus'alu anhuma al-awwaluna wal-akhirun. Ada dua kalimat yang akan ditanyakan kepada semua makhluk. Yang pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Yang kedua, madza ajibtumul mursalin, respon apa yang kalian berikan untuk ajakan para rasul? Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah dengan merealisasikan tauhidul mursil. Dan jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah dengan merealisasikan tauhidul mursal. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.